نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزكم وأعزكم الله، فإن شاء الله تعالى kita mulai pagi ini membaca kitab Al-Qalu Mufid di syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita mulai dari muqaddimah. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh mu'allif yani Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kitab Tauhid, kitab At-Tauhid. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, lam yudhkar in nusakh allati bi aidina khutbah li kitab min al mu'allif, tidak disebutkan di dalam nuskhah atau manuskrip yang ada di hadapan kita ini, cetakan yang ada di hadapan kita ini, adanya khutbah bagi kitab Tauhid ini dari penulis. Fa imma ayyan an takuna saqatat minan nusakh, bisa jadi tidak dituliskannya khutbah di situ karena gugur dari atau hilang dari orang yang mencetaknya. Wa imma yakuna al-muallif iktafa bi tarjumah, atau boleh jadi ada kalanya muallif Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mencukupkan dengan judul babnya, li'anna unwan 'ala mawdu'il kitab wa huwa tauhid, karena judul bab ini menjadi pertanda dari apa yang akan dibahas di dalam kitab ini, yaitu masalah tauhid. Wal kitab bimakna maktub, sedangkan kata kitab sendiri maknanya adalah maktub, sesuatu yang tertulis. Ay maktubun bil qalam, maksudnya adalah tertulis dengan pena. Aw bimakna majmu' min qawlihim katibah, atau juga kitab ini bermakna dengan semakna dengan kumpulan dari ucapan mereka yang disebut dengan katibah, di mana katibah maknanya adalah al-jish, pasukan, sekumpulan pasukan. Wahiyal majmu'ah minal khair, yaitu kumpulan dari pasukan cavalry, pasukan berkuda. Maka ini dikatakan katibah. Amat tauhid, adapun tauhid itu sendiri, fahuwa fil lughah masdar wahada syai' ida ja'alhu wahidan. Adapun tauhid sendiri secara bahasa itu diambil dari kata wahada syai', ketika seseorang mentauhidkan sesuatu, maksudnya ida ja'alahu wahidan, jika dia menjadikannya bersendirian. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, makna daripada tauhid adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Adapun secara syariat, tauhid maknanya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang dikhususkan dengannya, dengan sesuatu yang Allah tabaraka wa ta'ala dikhususkan dengannya. Min ar-rububiyyah, apakah dalam hal rububiyyah yang menjadi kekhususan Allah, wal uluhiyah, demikian juga dengan uluhiyah yang menjadi kekhususan Allah. Wal asma wa sifat, demikian juga dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Qal aqsamuhu, sehingga dari sini tauhid terbagi menjadi beberapa bagian. Yan qasimut tauhid ila salasati aqsam, bahwa tauhid terbagi menjadi tiga tauhid, tiga macam. Awalan pertama adalah tauhidur rububiyah, kedua tauhidul uluhiyah, ketiga tauhidul asma wa sifat. Bahwa tauhid ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Wa qad istama'at fi qawli ta'ala, dan tiga macam tauhid ini terkumpul dalam satu firman Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini adalah merupakan isyarat bantahan kepada orang-orang yang menolak taqsim tauhid. Ada sebagian orang yang mereka menolak taqsim tauhid, pembagian tauhid. Mereka menyatakan lam yarid fil kitab wala fis sunnah, tidak pernah teriwayatkan di dalam kitab maupun dalam sunnah tentang taqsim tauhid ini. Maka dibantah oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin sendiri di dalam kitab tauhid ini, beliau mengisyaratkan ke sana. Maka beliau mengatakan wa qad istama'at fi qawli ta'ala, aqsam tauhid ini terkumpul dalam satu firman Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam surah Maryam ayat 65 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan rabbus samawati wal ardi, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi, ini menunjukkan tentang apa? Tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dengan jelas di sini bahwasanya Allah adalah Rabbus samawati wal ardi, Rabbnya alam semesta, Rabbnya langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya, esakanlah dia. Berarti ini menunjukkan tauhid uluhiyah. Wastabir ibadatih, dan bersabarlah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditutup oleh Allah hal ta'lamu lahu samia, apakah ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Berarti ini menunjukkan apa? Tauhid asma wa sifat. Tidak ada yang sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Laisa kamitsli syai' wa huwa sami'ul basir. Nah, demikian. Sehingga dari sini mencakup tiga bentuk tauhid. Semuanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dalam satu ayat. Nah, maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah ta'ala qala al-qismul awwal tauhidur rububiyah. Sekarang kita rincikan tentang pembagian tauhid itu sendiri. Bagian yang pertama adalah tauhid rububiyah. Wa huwa ifradullah 'azza wa jalla bil khalqi wal mulki wa tadbir. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah 'azza wa jalla bil khalqi, dalam hal penciptaan. Wal mulk, dan dalam hal kekuasaan. Wa tadbir, dan dalam hal tadbir, pengaturan alam semesta. Baik, fa ifraduhu bil khalqi, maka yang dimaksud dengan mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal penciptaan, yang dimaksud adalah ayataqidul insanu annahu la khaliqa illallah. Di mana seorang insan meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ala lahul khalqu, ketahuilah bagi Allah saja al-khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Fahadil jumlah, maka kalimat ini tufidul hasr, memberikan pengertian pembatasan Kenapa? Litaqdimil khabar. Karena didahulukannya khabar daripada mubtada'nya. Id inna taqdima ma haqquhu takhir yufidul hasl. Di mana dalam kaidah balaghah, dalam kaidah ilmu balaghah disebutkan bahwa ketika mendahulukan sesuatu yang haknya adalah terakhir, maka memberikan pengertian al-hasr, pembatasan. Sesuatu yang haknya, yang pada asalnya, hukum asalnya adalah di akhir, di mana khabar ini harusnya jatuhnya setelah mubtada. Ketika dia dikedepankan, berarti menunjukkan adanya pembatasan. Wa qala ta'ala, demikian juga firman Allah tabarak wa ta'ala, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah, yarzuqukum minas sama'i wal ardh, yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Fahadil ayat tufid ikhtisasul khalqi billah. Di dalam ayat ini memberikan faedah ikhtisasul khalq, pengkhususan penciptaan hanya bagi Allah. Kenapa? Li'annal istifham fiha musyarrabun ma'na tahaddi. Karena kalimat istifham, kalimat pertanyaan di dalam ayat ini, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Kalimat tanya yang ada dalam ayat ini musyarrabun ma'na tahaddi, mengandung makna tahaddi, tantangan. Maksudnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menantang kepada semuanya, adakah pencipta dari selain Allah tabarak wa ta'ala? Silakan bawakan. Demikian. Amma ma wurida min isbati khaliqin ghairullah, adapun apa yang diriwayatkan dari ditetapkannya ada pencipta dari selain Allah, kaqauli ta'ala, seperti di dalam firman Allah tabarak wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, Allah menyatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah ahsanul khaliqin, yang sebaik-baik pencipta. Berarti apa? Ketika dikatakan ahsanul khaliqin, di sana ada pencipta, tetapi Allah ahsanul khaliqin. Demikian. Atau juga seperti sabda Rasulullah SAW, wa ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil musawwirin, seperti sabda Rasulullah SAW tentang para penggambar, yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka nanti, uhyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Berarti di situ menunjukkan ditetapkannya ada pencipta dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah ayat ini bertentangan satu dengan yang lainnya, ataukah ayat ini bertentangan dengan hadis yang sahih ini, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini? Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa hadza laisa khalqan haqiqatan, walaupun di sini tergambarkan ada pencipta dari selain Allah, maka ini bukanlah pencipta yang hakiki, bukan ciptaan yang hakiki. Wa laisa ijadan ba'da adam, bukanlah penciptaan yang sebelumnya tidak ada. Berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan sesuatu, sebelumnya tidak ada. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan atau memiliki asma sebagai khaliq, pencipta. Berbeda dengan apa yang disebutkan tadi, uhyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Maka di sini bukan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, bukan, bahkan menciptakan sesuatu yang sudah ada, hanya diciptakan kembali, dibuat kembali. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang ada hanyalah bal huwa tahwilun li syai min halin ila hal, tetapi yang ada adalah tahwil, merubah sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Wa aydhan laisa syamilan. Ini yang pertama. Ciptaan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala hakikatnya hanyalah merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Ini. Baik. Wa aydhan laisa syamilan. Juga ciptaannya itu tidak syamil, tidak menyeluruh, tidak sempurna. Kenapa? Bal mahsur bima yatamakkanul insan, tetapi ciptanya itu terbatas dengan apa yang dikuasai oleh manusia dalam menciptakannya. Misalkan seseorang menciptakan patung gambar yang mirip sekali dengan makhluk, dengan manusia, atau yang mirip dengan makhluk, hewan, pohonan, benda mati ataupun benda hidup, semua dibuat semirip-miripnya. Tetapi apa? Mahsur bima yatamakkanul insan minhu. Itu hanya terbatas pada apa yang dia mampu dalam menciptakan. Sehingga selalu ada kelemahan. Apakah kelemahannya dalam bentuk tidak bisa bergerak? Oh, ini bisa bergerak. Dalam bentuk robot misalkan. Tetap, apakah dia tidak bisa berbicara, mendengar? Oh, ini bisa mendengar, bisa berbicara, bahkan bisa asik berbicara dengan kita. Ya, baik. Nah, dengan teknologi seperti sekarang, ya, bagi yang pernah memakai, misalkan, contoh, ini contoh saja, bukan apa satu promosi, ya, kita punya Android, ada di situ namanya Google Assistant. Kita mau ngobrol sepuasnya dengan dia bisa. Ya, terkadang bercanda sama dia bisa, terkadang menanyakan informasi bisa. Berbicara selayaknya dengan ngobrol seperti ngobrol dengan manusia. Tahu jalan pikiran kita. Baik. Kalau seandainya itu dimasukkan ke dalam sebuah robot pun, kalaupun dimasukkan ke dalam sebuah robot yang persis mirip dengan kita, tetap dia tidak memiliki syuur. Ya, tidak memiliki apa? Syuur, perasaan. Tetap tidak memiliki perasaan. Kok ada sekarang dibuat, diciptakan. Dia mengerti kapan harus sedih, menangis, kapan dia harus ketawa, kapan dia ini itu. Tapi tetap dia tidak memiliki apa yang dinamakan dengan al-uns. Al-uns. Manusia dikatakan sebagai manusia, insan, karena dia memiliki sifat uns. Apa itu uns? Memiliki sebuah perasaan yang meliputi segalanya. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan kebahagiaan, dia bisa merasakan semua yang dirasakan oleh orang lain, atau yang diistilahkan oleh kita dengan sifat empati. Ya, sifat apa? Empati. Tidak miliki dia. Oleh karenanya al-insaniyah, manusia itu dikatakan insaniyah, makhluk sosial. Kenapa dikatakan makhluk sosial? Satu sama lainnya saling membutuhkan. Taib. Wahada. Dan ini yang tidak dimiliki dalam teknologi manapun juga. Taib. Tamam. Nah. Demikian. Karena tidak diciptakan qalb di dalam ciptaannya. Tidak ada. Ya. Kenapa dikatakan qalb? Yusamma qalban li'annahu yataqallab. Dinamakan sebagai qalb karena apa? Karena dia yataqallab, berbolak-balik. Terkadang dia hari ini senang, terkadang besok sedih, terkadang hari ini bahagia, terkadang besok gelisah, gundah gulana dan sebagainya. Nah, itu yang tidak dimiliki. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Walaupun mereka bisa menciptakan, pada hakikatnya mahsur bima yatamakkanul insan minhu, hanya terbatas pada apa yang dimampui oleh seorang insan. Wa mahsurun bi da'iratin dayyiqah, dan terbatas pada putaran yang sempit. Nah, putarannya sempit, tidak sempurna. Fala yunafi qaulina ifradullahi bil khalqi, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ucapan kita yang mengatakan tauhid rububiyah adalah ifradullahi bil khalqi. mengesakan Allah dalam hal penciptaan. Ya, nah demikian. Sehingga apa? Sehingga tetap tidak bisa disamakan. Ini dari sisi penciptaan. Wa amma ifradullah bil mulk. Yang kedua dari sisi al mulk, kekuasaan. Fa'an'a'taqida annahu la yamlikul khalq illa khaliquhu. Yang dimaksud dengan mengesakan Allah dalam kekuasaannya adalah kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mampu menguasai makhluk ini kecuali yang menciptakannya, kecuali yang menciptakan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Imran ayat 189, walillahi mulkus samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah mulkus samawati wal ard, kerajaan langit-langit dan bumi. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman dalam surah Mu'minun ayat 88, qul man biyadihi malakutu kulli syai', qul, katakan wahai Nabi, man biyadihi malakutu kulli syai', siapakah yang di tangannya, hari siapakah yang menguasai malakut kulli syai', kerajaan segala sesuatunya. Apakah ayat ini bertentangan dengan ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang adanya penguasaan, kekuasaan, kerajaan dan sebagainya? Maka diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa amma ma wurida min isbatil mulkiyah li ghairillah, adapun apa yang teriwayatkan dari ditetapkannya adanya mulkiyah, ditetapkannya adanya kekuasaan bagi selain Allah. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala dalam surah Mu'minun ayat ke-6, Allah menyatakan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Allah menyebutkannya dengan apa? Aw ma malakat aymanuhum, atau budak yang dia kuasai. Baik? Ya, illa ala azwajihim, aurat kita tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada istri-istri. Baik. Au ma malakat aymanihim, atau kepada budak-budak yang kita miliki, yang kita kuasai. Fa innahum ghairu malumin. Maka yang demikian tidaklah tercela bagi mereka. Wa qala ta'ala, demikian juga firman Allah ta'ala dalam surah An-Nur ayat 61 tentang mahari, disebutkan au ma malaktum mafatihahu, atau apa yang kalian kuasai kunci-kuncinya. Ini maksudnya dia bisa keluar masuk menemui orang tersebut. Baik. Maka kata Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, kekuasaan tersebut fahuwa mulkun mahdud, kekuasaan tersebut adalah kekuasaan yang terbatas. Kenapa terbatas? La yashmul illa syai'an yasira, tidak menyeluruh kecuali sedikit saja min hadhihi makhluqat, dari makhluk-makhluk ini. Fal insan yamlik ma tahta yadihi, misalkan seorang insan dia menguasai apa yang menjadi tanggungannya. Baik, dari budaknya, pembantunya, istrinya, anak-anaknya, dia menguasai. Tetapi apa? Wala yamlik ma tahta yadi ghairihi, tapi dia tidak bisa menguasai apa yang di bawah kekuasaan orang lain. Ya. Berarti apa? Terbatas. Wa kadha huwa mulkun qasir min haitsul wasf. Demikian juga kekuasaan yang dimiliki oleh selain Allah adalah kekuasaan yang pendek sifatnya dari sisi sifat. Fal insan, contohnya seorang insan, la yamlik ma indahu tamamal mulk. Seseorang insan dia tidak menguasai, tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap apa yang dimiliki, apa yang ada pada dirinya. Apakah harta ataukah hewan peliharaan dan sebagainya? Tidak, dia tidak memiliki secara penuh. Walihada la yatasarrafi illa ala hasbi ma udhina lahu fihi syar'an. Apa itu? Kata Syekh Nusaymin, oleh karenanya dia tidak bisa semena-mena semaunya untuk memperlakukan miliknya kecuali sebatas apa yang diizinkan oleh syariat untuk dia. Pemasalan contohnya kata Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala, lau arada ayahriqa malah, kalau seandainya ada orang yang ingin membakar seluruh hartanya, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah telah melarang kita untuk apa? Idha'atul mal. Iya. Untuk menyia-nyiakan harta. Demikian. Walaupun dia mengatakan, oh, ini harta saya. Terserah saya. Milik-milik saya. Saya yang berusaha, saya yang sudah mengumpulkan dan sebagainya. Iya. Tetapi itu adalah apa? Ada hak orang lain di dalamnya. Sehingga tidak boleh untuk dihilangkan semaunya. Tidak boleh dibakar semaunya. Tidak boleh dihancurkan semaunya. Dihabiskan semaunya. Tidak boleh. Yeah. Tetap ada kaidahnya. Ada batasan-batasannya. Yeah. Loh, saya punya kambing 40 ekor. Terserah. Saya mau gimana kan. Itu urusan saya. Tetap ada zakatnya kalau sudah dimiliki sampai 1 tahun. Dari 40 ekor, berapa keluar? 1. Harus dia keluarkan. Berarti apa? Berarti dia tidak memiliki dengan kepemilikan yang penuh. Iya. Baik. Au yu'adzib hayawanahu, atau dia menyiksa hewannya semau dia. Tidak bisa. Ini saya beli dengan harta saya. Terserah saya mau nyiksa, mau saya pihara, mau saya rawat, mau saya apakan, terserah saya. Iya, tidak bisa. Demikian juga dengan istri kita, tidak bisa. Demikian juga dengan anak-anak kita, tidak bisa. Ya, tidak bisa kemudian seorang suami mengatakan, ini istri-istri saya, terserah saya mau ngapain. Ya, gak bisa. Tetap harus memperlakukannya sesuai dengan syariat. Ya, dengan koridor syariat. Baik. Maka kita katakan, kata Syekh, kulna la yajuz, tidak boleh. Amallah subhanah, adapun Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa yamliku dhalika kullahu mulkan aman syamilah. Adapun Allah menguasai itu semua dengan kekuasaan yang penuh, yang menyeluruh. Ya. Allah mau ciptakan makhluknya, kemudian masukkan ke dalam neraka, itu adalah apa? Hak Allah tabaraka wa ta'ala. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan diminta pertanggungjawaban. Allah tidak akan ditanya di yaumul kiamah nanti, kenapa engkau berbuat demikian ya Allah? Kenapa engkau ciptakan manusia kemudian engkau masukkan ke dalam neraka? Allah tidak akan ditanya. Wa hum yus'alun. Bahkan merekalah makhluklah yang akan ditanya. Manusialah yang akan ditanya. Allah tidak akan ditanya. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang mengilzamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Yeah. Nah, tidak akan ada yang bisa. Sehingga apa? Ini menunjukkan kekuasaan yang sempurna. Ini ikhwati azani wa azakumullah. Nah, demikian. Sehingga ini yang dimaksud dengan ifradullahi ta'ala bil mulk, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal kekuasaan. Maka Allah Maha Esa dalam kekuasaannya, berbeda dengan kita. Kalau kita, kekuasaannya terbatas. Nah, demikian. Sisa satu dari konsekuensi tauhid rububiyah ini adalah ifradullahi ta'ala bitadbir, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal pengaturan. Wa insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu minkum Allah.